dari Aisyah radhiyallahu anha, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau bersabda, Allah tidak menerima salatnya orang yang sudah haid kecuali dengan memakai khimar, penutup kepala dan leher. Hadis riwayat 5 orang imam selain An-Nasa'i, dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ambil poin pertama dari hadis ini, yaitu biografi sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Beliau adalah Aisyah binti Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma. Aisyah radhiyallahu anha mempunyai gelar juga dengan As-Siddiqah. Di kalangan para ulama sejarah, beliau juga mempunyai gelar As-Siddiqah. Dan sering kita sudah melewati Aisyah radhiyallahu anha, siapa beliau, dan beliau adalah Ummul Mukminin, yaitu salah satu istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Aisyah radhiyallahu anha adalah afqahu nisa'il alam 'alal itlaq, wanita yang paling berilmu di seluruh alam semesta. Dan Aisyah radhiyallahu anha mempunyai sifat-sifat yang mulia, yang sewajarnya dan sejatinya dan seharusnya seorang muslimah untuk mensifati seperti Aisyah radhiyallahu anha. Di antara sifat-sifat Aisyah radhiyallahu anha adalah beliau ahli ilmu. Maka beliau mengatakan, ni'man nisa nisaul ansar lam yastahina an yatafaqqahna fid din. Sebaik-baik wanita adalah wanita kaum Ansar yang tidak malu untuk belajar ilmu agama. Dan ini menunjukkan bahwasanya salah satu hal yang patut dituntut oleh seorang wanita muslimah adalah ilmu agama. Karena ilmu agama yang akan menjadikan dia menjadi istri yang salihah, dan menjadikan dia bisa mendidik anak-anaknya menjadi ibu yang baik bagi anak-anaknya. Kemudian yang kedua yang terkenal dari Aisyah radhiyallahu anha adalah beliau sangat menjaga aurat. Di antara kisah yang menarik yang disebutkan oleh para ahli sejarah, bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha bercerita ketika beliau dikubur di kamar beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai suami beliau, maka Aisyah radhiyallahu anha sebagaimana biasanya, beliau membuka hijab di kamar tersebut, beliau membuka pakaian di kamar tersebut. Dan ketika dikuburkan di kamar beliau Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau pun seperti biasa. Tapi tatkala dikuburkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di kamar beliau, maka beliau senantiasa sangat menjaga aurat. Karena Umar bin Khattab bukan mahram dari Aisyah radhiyallahu anha. Jadi ketika beliau membuka hijab, membuka pakaian, maka senantiasa berhijab dari kuburan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini menunjukkan bagaimana seorang Aisyah, salah satu yang paling patut kita contoh dari beliau adalah seorang wanita muslimah. Tidak ada sesuatu yang paling berharga yang dia miliki dibandingkan menjaga kesuciannya setelah menjaga agamanya. Dan apabila agama seorang wanita muslimah terjaga tetapi kesuciannya terenggut, maka seakan-akan pusaka yang paling berharga bagi dirinya sudah hilang dari dirinya. Kemudian hal yang ketiga yang sangat utama yang bisa dicontoh dari seorang Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha adalah sifat tawadhu' beliau. Beliau senantiasa merendahkan diri. Karena beliau termasuk wanita yang mendapatkan kebebasan dari Allah. Dalam surat An-Nur, tatkala beliau dituduh berzina dengan Sofwan bin Mu'attal As-Sulami dan kabar dusta tersebut disebarkan oleh orang-orang munafik, maka beliau pun akhirnya disuruh pulang oleh Rasulullah SAW. Jika salah disuruh bertaubat, beristighfar, Allah Maha Penerima taubat. Akan tetapi kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat-ayat dalam surat An-Nur yang menunjukkan terbebasnya beliau dari segala macam tuduhan. Kemudian setelah itu beliau mengatakan, demi Allah, tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat-ayat dalam keadaan diriku. Dalam keadaan diriku. Maksudnya tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat hanya demi diriku. Ini termasuk tawadhu'nya Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Padahal benar-benar ayat tersebut diturunkan oleh Allah untuk membebaskan Aisyah radhiyallahu anha dari segala macam tuduhan. Ini sedikit tentang Aisyah radhiyallahu anha. Makna dari hadis ini, poin yang kedua, makna dari hadis ini, dari Aisyah radhiyallahu anha, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Allah tidak menerima salatnya orang yang sudah haid. Salatnya, maksud kata tidak menerima, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, maksudnya adalah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala salatnya tersebut, berarti tidak sah. Disebabkan karena kekurangan salah satu syarat dari syarat sholat, atau disebabkan karena ada penghalang yang menghalangi diterimanya sholat tersebut. Jadi kata-kata sering kita mendapati dalam Al-Quran atau di dalam hadis-hadis Rasul, Allah tidak menerima. Maksud tidak menerima di sini, maksudnya adalah tidak sah karena kekurangan syarat atau ada sesuatu yang menghalanginya. Kekurangan syarat seperti ini, yaitu seorang wanita yang sudah baligh, dia sudah haid, tetapi sholatnya tidak menutup kepalanya. Kekurangan syarat. Atau kalau seandainya ada sesuatu yang menghalanginya sehingga tidak diterima sholatnya, yaitu seperti misalkan dia sholat dalam keadaan berhadas, sholat dalam keadaan berhadas kecil atau berhadas besar. Ini adalah maksud dari tidak menerima sholat. Allah tidak menerima sholat. Bisa di sana ada makna yang kedua, Allah tidak menerima sholat, maksudnya adalah karena di dalam sholatnya terdapat keburukan. Di dalam sholatnya terdapat keburukan, maka tidak diterima sholatnya. Seperti misalkan di dalam sholatnya terdapat riya, tidak diterima sholatnya. Di dalam sholatnya terdapat gerakan yang di luar gerakan sholat, tidak sah sholatnya, tidak diterima sholatnya. Jadi makna tidak diterima ada dua. Yang pertama, tidak diterima karena kekurangan syarat atau ada sesuatu yang menghalanginya diterima sholat tersebut. Yang kedua, karena sholatnya rusak atau ada sesuatu keburukan di dalam sholatnya, sehingga sholatnya tidak diterima. Seperti sholat dalam keadaan berhadas, baik itu hadas besar atau hadas kecil, maka ini tidak diterima. Atau sholat terlalu banyak bergerak, ini tidak diterima. Baik. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sana ada kita lanjutkan saja. Allah tidak menerima sholatnya orang yang sudah haid. Kata-kata orang yang sudah haid maksudnya adalah orang yang sudah terjadi padanya haid, bukan saat itu dia haid. Garis bawahi itu baik-baik. Yaitu orang yang sudah haid maksudnya orang yang sudah terjadi padanya haid, dalam tanda kurung sudah baligh. Wanita yang sudah terjadi padanya haid, dalam tanda kurung yaitu sudah baligh. Karena salah satu tanda yang menunjukkan wanita itu haid, wanita itu baligh adalah haid. Jadi perhatikan yang dimaksud Allah tidak menerima sholatnya orang yang sudah haid, wanita yang sudah haid, maksudnya adalah wanita yang sudah terjadi padanya haid, dalam tanda kurung wanita yang sudah baligh. Baik. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bercerita tentang tanda bulu, tanda baligh itu berbagai macam, laki-laki dan perempuan, dan ada khusus untuk perempuan. Laki-laki dan perempuan apabila tumbuh, mohon maaf, bulu-bulu kemaluan di sekitar, bulu-bulu di sekitar kemaluannya, maka ini baik laki-laki ataupun perempuan, maka dia berarti sudah baligh. Yang kedua, yaitu baik laki-laki ataupun perempuan bermimpi basah, maka ini juga sudah baligh. Bahkan saya mendapati, pernah baca begitu, walaupun dia tidak mimpi basah, tetapi kalau seandainya dipaksa dia keluar maninya, maka dia baligh. Maka dia baligh. Kalau seandainya dia tidak bermimpi basah, tapi keluar maninya, kalau ada sesuatu yang merangsang, maka dia baligh. Jadi ukuran mimpi basah itu adalah ukuran sewajarnya manusia. Kadang dia bermimpi basah, ini kok anak saya sudah 14 tahun belum mimpi-mimpi basah. Ternyata kada mimpi pun basah. Maka itu baligh. Ya, itu adalah apa? Baligh. Yang ketiga, yaitu tanda baligh dari laki-laki dan perempuan berumur 15 tahun. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkan para sahabatnya untuk berperang dan membolehkan ikut berperang ketika umur 15 tahun. Abdullah bin Umar tidak ikut perang Badar, tapi boleh ikut perang Uhud karena sudah 15 tahun. Dan semisalnya. Ada tanda yang keempat khusus bagi perempuan, yaitu keluarnya darah haid. Darah haid adalah darah yang keluar dari dalam rahim perempuan pada waktu kebiasaan perempuan keluar. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. tentang mimpi. Perhatikan baik-baik perkataan Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau mengatakan, "Wa qad ajma'al ulama 'ala anna al-ihtilama fir rijal wan nisa'i yalzamu bihi al-ibadat wal hudud wa sa'iril ahkam." Para ulama bersepakat, konsensus, bahwa bermimpi basah, baik laki-laki ataupun perempuan, mengharuskan darinya seluruh macam ibadah, mengharuskan darinya terkena hukuman-hukuman dalam Islam jika melanggar, mengharuskan darinya terkena hukum-hukum syariat. Nah, maksudnya saya menukilkan ini adalah begini. Kalau ada wanita yang belum haid tapi sudah mimpi, maka baligh tidak? Baligh. Ya, itu maksud perkataan Al-Hafidz Ibnu Hajar, bahwa para ulama bersepakat apabila laki-laki dan perempuan bermimpi basah, maka konsekuensi dari mimpi tersebut seluruh ibadah wajib baginya. Hukum-hukum had seperti potong tangan, rajam, dibunuh, ya, wajib baginya jika dia melanggar hukum-hukum tersebut. Dan juga terkena hukum-hukum syariat yang lain. Meskipun wanita tersebut belum haid, tetapi dia sudah bermimpi. Nah, ini perlu diperhatikan baik-baik. Ya, dicatat itu perkataan Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Bahwasanya para ulama bersepakat apabila para wanita dan para lelaki bermimpi basah, maka mengharuskan darinya seluruh ibadah dan seluruh hukum had dan seluruh hukum-hukum syariat. Di sini disebutkan Allah tidak menerima sholatnya orang yang sudah haid kecuali dengan memakai khimar. Khimar, pakai kho-nya dikasih kasrah, khimar, ya, bukan khomar, bukan, khimar. Pakai kho-nya dikasih kasrah. Khimar artinya adalah kain yang menutupi kepala wanita. Kain yang menutupi kepala wanita. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mafhum itu. Berarti kecuali dengan memakai khimar. Maksudnya wanita yang sudah baligh tidak diterima sholatnya oleh Allah, yaitu tidak sah karena kekurangan syarat, yaitu menutup aurat, kecuali ketika dia memakai khimar. Di sini perlu diperhatikan baik-baik. Kalau ada perempuan sholat di hadapan suaminya, maksudnya ada suaminya di sekitarnya, tetap wajibkah dia menutup kepalanya? Hah? Wajib. Berarti penutupan kepala itu adalah syarat sahnya sholat, meskipun di hadapan laki-laki yang mahramnya. Kalau dia, dan bukan berarti penutupan kepala ini karena dia menutup aurat, tetapi dia adalah syarat sahnya sholat. Atau bisa dikatakan pula syarat menutup kepala itu adalah syarat sahnya sholat, bukan sedang menutup aurat. Atau bisa dikatakan pula aurat di dalam sholat tidak sama dengan aurat di luar sholat. Kalau wanita di hadapan laki-laki yang mahramnya, di hadapan suaminya, kakaknya, adiknya, bapaknya, bapak mertuanya, di hadapan mahramnya, di luar sholat, boleh buka? Boleh enggak? Boleh. Tapi kalau di dalam sholat, boleh buka? Tidak boleh. menunjukkan aurat wanita di luar sholat dengan di dalam sholat berbeda. Ingat itu baik-baik. Catat tuh. Ya. Apa Ustadz yang dicatat? Bahwa penutupan kepala bagi perempuan di dalam sholat adalah karena syarat sahnya sholat, bukan karena sedang menutup aurat. Atau aurat wanita di dalam sholat berbeda dengan aurat wanita di luar sholat. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kalau sudah kita pahami itu, hadis ini riwayat 5 orang imam selain An-Nasa'i. 5 orang imam siapa? Yaitu imam yang 4 yang mempunyai kitab As-Sunan ditambah dengan Imam Ahmad. Selain An-Nasa'i, berarti Imam Abu Daud, Tirmizi selain An-Nasa'i, yaitu Ibnu Majah, kemudian Imam Ahmad. Dan disahihkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah. Wallahu a'lam, hadisnya sahih, tidak ada keraguan padanya. Baik. Pelajaran yang kita bisa ambil dan hukum yang kita bisa ambil dari hadis ini. Yang pertama, yaitu hadis ini menunjukkan bahwa wanita yang sudah haid wajib menutup kepalanya di dalam sholatnya. Menutup kepalanya di dalam sholatnya. Dan jika terlihat dari rambutnya, maka tidak sah sholat. Jika terlihat dari rambutnya, maka tidak sah sholatnya. Saya ingin bertanya kepada ibu-ibu. Di mukerna orang Banjar yang putih itu, sebelum memakai yang besar, ada namanya apa, Bu? Hah? Telakong. Telakong. Siapa yang ibu-ibu di sini? Apa, Bu? Telakong. Nah, itu untuk menahan rambut agar tidak keluar. Itulah yang disebut dengan khimar. Di atas telakong tadi adalah jilbab. Ya? Khimar itu benar-benar tepat berada di atas rambut kepala. Itu namanya apa? Khimar. Nah, kalau seandainya ada ibu-ibu sekarang cuma memakai kain, ada rambut, langsung dijilbabi karena begagas-gagas, tidak memakai khimar di dalamnya, berarti ibu enggak pakai jilbab sekarang. Ibu pakainya khimar. Khimar itu penutup kepala. Maka kita katakan tadi faedah pertama, wanita yang sudah baligh wajib memakai khimar di dalam sholatnya. Jika terlihat dari rambutnya, maka tidak sah sholatnya. Kemudian pelajaran yang kedua yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah pemahaman balik dari hadis ini, wanita yang belum baligh jika terbuka kepalanya sah sholatnya. Wanita yang belum baligh jika terbuka kepalanya sah sholatnya. Ya, anak-anak kita yang umur berapa? 7 tahun, 8 tahun. Itu kadang-kadang belum baligh. 9 tahun ada yang sudah haid enggak biasanya? Ada enggak, Bu? Hah? Ada. Ya, kalau ada, maka ada kadang-kadang 5 tahun, 6 tahun sudah besar-besar, ya, 7 tahun sudah besar-besar. Yang kayak anak ulun tuh Suraya. itu belum 7 tahun, tapi sepatunya sama nomornya lawan ulun. 42. Ya, jumbo. Nah, itu belum haid. Ya. Kalau sudah haid, maka antum tidak bisa melihat walau satu hidungnya pun. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pemahaman balik darinya adalah bahwa tidak wanita yang belum baligh jika sholat terbuka kepalanya maka sah. Ya, maka sah sholatnya. Taib, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini tentang wajah. Baik. Karena berkaitan dengan kepala, maka kita akan membicarakan wajah. Bicarakan wajah. Maka wajah wajib dibuka bagi wanita tatkala sholat. Bahkan Ibnu Battal, nama ulamanya siapa? Ibnu Battal. Ba-to-lam. Battal, pakai alif juga. Ba-to-alif-lam. Battal. Menyatakan ijma' bahwa anna lil mar'ati an tubdiya wajhaha fi shalah. Seorang wanita wajib baginya membuka wajahnya di dalam sholat. Wa yarahul ghuraba, meskipun dilihat oleh laki-laki yang bukan mahramnya. Ini disebutkan di dalam kitab Syarah Ibnu Battal ala Sahih Bukhari. Ya, Ibnu Battal ini ulama terkenal. Kemudian juga Ibnu Munzir menyebutkan ijma' akan hal ini. Ijma'a aktsaru ahli al-'ilm ala anna lil mar'ati al-surrati an tusalliya makshufatal wajhi. Para ulama berijma', bersepakat bahwa wanita yang merdeka ketika salat dalam keadaan membuka wajah. Membuka wajah. Ini pendapat ulama-ulama terdahulu. Pendapat ulama sekarang, mereka mengecualikan. Kecuali kalau di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Ya, seperti misalkan ipar. Seperti misalkan anak paman. Anak paman itu berarti apa? Sepupu, ya. Maka menurut pendapat ulama kontemporer yang sekarang, pendapat yang paling kuat mereka kuatkan adalah bahwa tetap menutup wajah. Tetap menutup wajah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana yang lebih kuat? Berarti khilaf di antara ulama. Mana yang lebih kuat? Apakah tetap membuka wajahnya ataukah menutup wajahnya? Wallahu a'lam. Tergantung kepada wanita yang menutup wajah. Kalau dia berpendapat mengikuti pendapat ulama dengan dalil-dalilnya bahwa menutup wajah di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya adalah hukumnya wajib, maka pada saat itu meskipun di dalam sholat jika di depan laki-laki yang bukan mahram tetap wajib. Tapi kalau wanita meskipun dia memakai cadar tetapi dia berpendapat hukumnya hanya kesunahan, maka tidak mengapa dia membuka wajahnya tatkala sholat meskipun di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Sampai saat ini saya selalu berkata seperti itu. Jadi dilihat wanita itu menganggap menutup wajah apa? Wajib atau sunnah? Kalau wajib, maka meskipun di dalam sholat tetap menutup. Kalau dia menganggap hanya sebagai keutamaan, kesunahan, tidak wajib, maka tatkala di dalam sholat dia mau menutup atau membuka, diperbolehkan. Ya, wallahu a'lam. Sudah azan? Silakan azan. Ya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita berbicara tentang apa? Wajah. Khilaf di antara ulama bahwa wanita apabila sholat di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, apakah wajib baginya untuk menutup wajah atau tidak? Antum harus ketahui dulu bahwa asal hukum sholat bagi wanita harus membuka wajah. Itu asal hukumnya. Asal hukumnya seperti itu. Nah, sedangkan kalau seandainya dia di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, maka pada saat itu terjadi khilaf di antara para ulama. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wallahu alam, sebagaimana yang sudah kita sebutkan, terjadi khilaf di antara ulama dan saya lebih condong kepada pendapat yang saya sebutkan tadi. Jika dia menganggap menutup wajah wajib, maka di dalam sholat pun tatkala dia di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, maka tetap wajib menutup wajah. Jika dia berpendapat hanya kesunahan, maka dia diperbolehkan untuk menutup atau membuka. Timbul pertanyaan, apa dalil yang menunjukkan bahwasanya wajib ataupun para wanita membuka wajahnya? Para wanita membuka wajahnya tatkala sholat. Maka jawabannya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang pernah sholat dalam keadaan mukanya tertutup, maka dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang jelas akhirnya dari situ dilarang seorang sholat dalam keadaan menutup wajahnya. Kemudian berbicara dengan rambut, wajah, kedua telapak tangan. Apa hukum bagi wanita menutup kedua telapak tangan dan batasannya kepada lengan? Jumhur ulama, catat, jumhur ulama dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali, salah satu riwayat darinya, memperbolehkan bagi wanita untuk membuka kedua telapak tangannya di dalam sholat. Untuk membuka kedua telapak tangannya di dalam sholat. Dan ini pendapat yang paling kuat, bahwasanya jumhur ulama memperbolehkan untuk membuka kedua telapak tangannya di dalam sholat. Nanti terjadi lagi khilaf di antara ulama, telapak tangan yang mana? Apakah ini, apakah ini, apakah dua-duanya? Ya, wallahu alam, kita tidak terlalu ingin masuk ke dalamnya. Yang jelas jumhur ulama memperbolehkan untuk membuka kedua telapak tangannya tatkala sholat. Kemudian rambut, wajah, kedua telapak tangan, kedua telapak kaki. Jumhur ulama mengatakan bahwasanya kedua telapak kaki adalah aurat di dalam sholat, maka tidak diperbolehkan untuk terlihat. Adalah aurat di dalam sholat, maka tidak diperbolehkan untuk terlihat. mereka berdalil dengan hadis, "Idza kana dir'u sabighan yughatti dhuhura qadamaiha." Jika baju kurungnya itu panjang, maka hendaknya menutup kedua telapak kakinya. Jika baju kurungnya panjang, wanita memakai baju kurung wanita panjang, maka hendaknya menutup kedua telapak kakinya. Ini pendapat jumhur dari mazhab Syafi'i, Hambali, Maliki. Pendapat yang kedua, bahwasanya kedua telapak kaki tidaklah aurat. Dan ini mazhabnya, salah satu pendapat dari mazhab Hanafi. Baik, pelajaran selanjutnya. Hukum-hukum ini berlaku pada wanita merdeka. Adapun wanita-wanita yang budak, maka aurat mereka dari pusar sampai kedua lutut saja. Saya ulangi, hukum-hukum yang kita bicarakan di atas tadi adalah untuk wanita merdeka. Adapun wanita yang budak, maka aurat mereka dari pusar sampai kedua lutut menurut pendapat jumhur. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, yang pertama tadi wajah. Wajah bagi wanita hendaknya dia membuka wajahnya. Dan sudah saya sebutkan terdapat ijma' yang dinukil oleh siapa tadi saya sebutkan? Ibnu Battal, kemudian juga Ibnul Munzir, bahwa wanita membuka wajahnya tatkala sholat. Itu satu. Kemudian permasalahan yang berkaitan dengan wanita, apabila membuka wajah di hadapan laki-laki yang bukan mahram, maka terjadi khilaf di antara ulama. Dan pendapat yang kita ambil apa tadi? Dilihat dia meyakini pendapat yang mana? Apakah pendapatnya dia meyakini menutup wajah bagi wanita wajib, ataukah pendapatnya menutup wajah bagi wanita sunnah? Ini. Kemudian kita berbicara tadi tentang dua telapak tangan. Maka kita katakan pendapat jumhur mengatakan apa? Boleh membuka kedua telapak tangan bagi wanita, ya, di dalam sholatnya. Dan saya sebutkan juga bahwa khilaf di antara ulama nantinya, wanita telapak tangan itu yang mana yang boleh, inikah, ya, atau depankah, atau kedua-duanya kah. Makanya antum kalau lihat para perempuan, mereka kadang-kadang memakai penutupnya di sini, karena mereka berpendapat yang boleh terlihat telapak tangannya cuma perutnya, punggung telapak tangannya tidak. Ini khilaf yang dalam, kita tidak terlalu ingin konsen ke dalam khilaf tersebut. Kemudian yang sudah kita bicarakan juga apa? Kedua telapak kaki. Jumhur ulama mengatakan bahwa kedua telapak kaki wajib ditutup karena dia aurat di dalam sholat. Ya. Mereka berdalil jika pakaiannya itu berupa baju kurung yang panjang, maka hendaklah menutup kedua telapak kakinya. Sedangkan salah satu pendapat dari mazhab Hanafi mengatakan bahwa boleh kelihatan kedua telapak kaki. Antum kalau umroh, lihat wanita-wanita Pakistan, India, Bangladesh. Mereka senantiasa kelihatan kedua telapak kakinya. Ya, kedua telapak kakinya. Nah, kenapa? Karena mereka menganggap kedua telapak kaki bukan aurat, begitu. Nah, kemudian yang terakhir yang sudah saya sebutkan, hukum-hukum semuanya ini berlaku pada wanita-wanita yang yang merdeka. Adapun yang budak, budak sahaya yang dijual belikan, maka dia adalah auratnya seperti laki-laki dari pusar sampai lutut. Ya. Kalau kelihatan buah dadanya, maka tidak berdosa dia. Ya, dan tidak wajib untuk ditutup. Karena biasanya budak-budak tersebut kurang pakaiannya. Karena dia miskin, karena dia diperjualbelikan dahulu. Ini seperti itu. Tayyib, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tambahan-tambahan dari apa yang sudah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya. Sekarang kita baca hadis yang ke-222. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallam qala in kana thawbu wasi'an faltahib bih, ya'ni fi shalah, wa li muslimin fakhalif baina tarfayhi, wa in kana dhayqan fattazir bih. Muttafaqun alaihi. Dari Jabir radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepadanya, apabila baju tersebut luas, maka hendaklah kamu berselimut dengannya di dalam salat. Sedangkan dalam riwayat Muslim, maka bentanganlah kedua ujungnya. Namun apabila sempit, pergunakanlah sebagai sarung untuk menutupi aurat. Muttafaqun alaihi. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, poin yang pertama yaitu biografi sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Beliau adalah Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Beliau dan bapaknya adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau wafat pada tahun 78 Hijriah di kota Madinah. Dan Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma termasuk sahabat yang masuk Islam tatkala kecil atau muda. Ya, tatkala kecil atau muda. Dan Jabir bin Abdullah adalah salah satu sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jumlah hadis beliau lebih banyak dari 1400 hadis. Beliau ikut peperangan Badar dan seluruh peperangan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau termasuk dari ulamanya para sahabat, mufti kota Madinah. Di akhir hayat beliau, beliau buta dan beliau wafat pada umur sekitar 94 tahun Hijriah. 94 tahun bukan Hijriah, 94 tahun. Ya. Dan wafatnya pada tahun 70 berapa tadi saya katakan? 78, ya. Imam Az-Zahabi rahimahullah di dalam kitab beliau Syiar Alamin Nubala mengatakan bahwasanya al-imamul kabir, imam yang besar, al-mujtahidul hafiz, ahli ijtihad dan penghafal hadis, sahibu Rasulillah, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kunyahnya Abu Abdullah Al-Ansari Al-Khazraji Al-Madani Al-Faqih, yaitu ahli fikihnya para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Itu sedikit tentang Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Kita lanjut poin kedua, yaitu makna hadis ini. Dari Jabir radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepadanya, apabila baju tersebut luas, maka hendaklah kamu berselimut dengannya di dalam sholat. Para ikhwan dirahmati oleh Allah, ini hadis seakan-akan terputus ya. Seakan-akan terputus. Ada cerita sebelumnya. Saya bacakan hadisnya secara lengkap. Ini kan hadis diambil oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, penulis buku ini, bagian yang beliau perlukan saja, yang berkaitan dengan syarat-syarat sholat, yaitu menutup aurat. Saya bacakan hadisnya biar lebih luas dan juga lebih mendalami kita memahami hadis ini. Ada seorang yang bernama Sa'id ibn al-Harith. Perhatikan saya, Sa'id ibn al-Harith. Beliau bercerita, Sa'alna Jabir bin Abdullah anis salati fi thawbil wahid. Artinya, kami pernah bertanya kepada Jabir bin Abdullah tentang salat memakai satu kain. Thawb yang dimaksud adalah kain yang panjang yang tidak dibentuk seperti baju. Thawb, kain yang panjang dan memakai satu kain. Kemudian Jabir bin Abdullah bercerita, ketika ditanya tentang itu, beliau bercerita, "Kharajtu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ba'dhi asfari." Aku pernah bersafar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Faji'tu lailatan li ba'dhi amri." Lalu aku datang sebuah malam karena ada keperluan. "Fawajadtuhu yusalli." Aku dapati Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang salat. "Wa alayya thawbun wahidun fashtamaltu bihi wa sallaitu ila janibihi." Dan aku mempunyai satu kain. Satu kain. Kemudian aku lipat-lipat kain tersebut, aku salat di samping Rasul sallallahu alaihi wasallam. "Falamma sarafa," ketika telah selesai salat, Nabi bersabda, "Massurriya ya Jabir, massurraya Jabir." Apa kain yang menutupi engkau itu wahai Jabir? Apa yang ingin engkau katakan atau ada hajat apa wahai Jabir engkau datang? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam maka fa akhbartuhu bi hajati. Lalu aku pun memberitahukan keperluanku. "Falamma faraghtu," setelah aku memberitahukan hajatku, "qala ma hadza istimal alladhi ra'aitu." Ini cara memakai kain apa yang aku lihat? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada siapa? Jabir. "Kok kainnya diputar-putar begini? Cara memakai kain apa yang aku lihat?" "Qultu ka'anna kana thawbun ya'ni dhaq." "Qala fa in kana wasi'an faltahib bih wa in kana dhayiqan fattazir bih." Artinya, kalau seandainya kata Jabir, "Wahai Rasulullah, ini kain kecil, sempit, makanya aku putar-putar ya agar auratku tertutup dan aku bisa sholat." Lihat keadaan para sahabat, pakaiannya tidak begitu banyak. Beliau mengatakan, "Ini kain sempit, maka aku putar-putar." Ya, maka Rasulullah SAW menyatakan, kalau kainnya luas, nah ini baru hadis kita. Jadi ceritanya begitu tadi. Kalau kainnya luas, maka hendaklah kamu berselimut dengannya di dalam sholat. Kalau kainnya sempit, maka hendaklah kamu gunakan sebagai sarung. Sekarang kita ingin bahas ini. Apabila baju tersebut luas, maka hendaklah kamu berselimut dengannya di dalam sholat. Para ikhwah, perhatikan, yang namanya berselimut itu begini. Karena di dalam hadis yang lain ada riwayat begini, "In kana wasi'an fa khalid baina tarafai." Kalau kainnya itu luas, maka hendaklah kamu selendangkan ataupun silangkan di antara dua ujungnya. Silangkan di antara dua ujungnya. Anak-anak dilarang untuk berbicara di sini. Ya, di luar saja, di luar. Di luar. Nah, sekarang bagaimana berselimut? Para ulama menjelaskan yang namanya selimut itu begini. Kata para ulama, "An yulqi tarafahul aiman ala atiqihil aisar. Ini bagian ujung kanannya dia letakkan di atas bagian pundak kiri. Ya, diletakkan di atas pundak kiri. Dan ujung cirinya dia letakkan di atas pundak kanan. Ini kalau seandainya kainnya lebar, luas. Ya. Yang satu otomatis saya tadi baca lama ini. Saya bilang, kalau begini yang bawah gimana? Ternyata itu kainnya dua, yang satu disarungkan. Yang satu disarungkan. Ya. Kalau seandainya kainnya itu lebar, luas, maka seperti ini. Iltihaf namanya begini. Ujung kanannya diletakkan di pundak di atas pundak kiri, ujung kirinya diletakkan di atas pundak kanan. Nah, kalau Rasulullah SAW bersabda, kalau seandainya sempit, ya, maka bentangkanlah ujung kedua ujungnya. Namun apabila sempit, pergunakanlah dia sebagai sarung. Berarti digunakan sebagai sarung. Berarti di sini tidak memakai kain karena sempit. Ya, karena sempit. Ini para ikhwah. Di sini juga mungkin ada pendapat kalau lebar atau luas berarti tetap satu kain dia. Ya. Jadi tidak pakai sarung. Langsung ke bawah. Ya, langsung ke bawah. Cuma caranya tadi ya, ditutup di atas pundak kiri, letakkan kemudian sini. Langsung ke bawah. Makanya kan ada hadis yang kita dilarang untuk ihtiba tatkala sholat. Ya. Kenapa? Karena kalau ihtiba ini kalau panjang kelihatan auratnya. Kelihatan kemaluannya. Nah, jadi mungkin saja yang namanya iltihaf, ya, satu kain panjang lebar menutupi seluruh tubuhnya. Menutupi seluruh tubuhnya. Nah, inilah yang disebut dengan thawb. Thawb itu adalah kain yang tidak membentuk tubuh. Ya, yang tidak membentuk tubuh. Kalau seandainya dia membentuk tubuh, yaitu seperti baju kurung, maka itu namanya qamis. Dalam bahas sampai ke Banjar menjadi gamis. Qamis sampai ke Banjar menjadi gamis. Nah, itu ya para ikhwah. Jadi lalu Ustaz tadi kan riwayatnya Jabir bin Abdullah, beliau istimal. Bagaimana cara istimalnya itu? Ya, beliau putar-putar saja. Kainnya panjang, kainnya pendek, kemudian sempit, beliau putar-putar saja. Putar-putar begitu agar tertutup. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak seperti itu. Istimal begini, afwan. Di sini putar-putar. Ya, kelihatan ininya. Itu istimal. Nah, yang jadi masalah nanti ini. Karena Rasulullah SAW setelah ini bersabda, tidak, Allah tidak menerima salat seseorang yang tidak ada sesuatu yang menutupi kedua pundaknya. Nah, ini istimal yang dilakukan oleh siapa? Oleh Jabir. Jadi begini. Ya. Kata Rasulullah, ini ihtimal apa? Ya. Ini gaya pakaian apa? Jabir mengatakan, wahai Rasulullah, enggak ada kain. Kainnya terbatas. Maka saya lakukan seperti ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika kainnya luas, maka lakukan iltihaf. Iltihaf ujung kanan diletakkan di ujung di atas pundak kiri. Dan ujung kiri diletakkan di atas pundak kanan. Kalau seandainya semuanya, dia menutup, Kak, menutup semuanya. Ya, kalau panjang lebar menutup semuanya. Begitu. Bisa dipahami ini? Nah, kalau sempit, kata Rasulullah SAW, ya sudah, cukup diizarkan saja. Disarungkan. Ya, begitu. Bisa paham ini? Jadi ada tiga istilah, catat. Yang pertama, iltihaf. Iltihaf adalah meletakkan kain yang luas dan lebar di atas atau menutupi pundak. Dan ujung kain sebelah kanan diletakkan di atas pundak sebelah kiri. Ujung kain sebelah kiri diletakkan di atas pundak sebelah kanan. Itu namanya apa? Iltihab. Saya ulangi, iltihab adalah meletakkan kain yang lebar dan luas menutupi pundak. Dan ujung kain sebelah kanan diletakkan di atas pundak sebelah kiri. Ujung kain sebelah kiri diletakkan di atas pundak sebelah kanan. Adapun istimal, istimal. Alif, shin, ta, mim, alif, lam. Istimal. Istimal adalah memutar-mutarkan kain sedada. Memutar-mutarkan kain sedada. Ada istilah yang ketiga, yaitu ittizar. Ittizar, menyarungkan kain di pinggang. Pertama, ish. Apa tadi? Iltihab. Iltihab. Ya, istimal, kemudian ittizar. Iltihaf, istimal, ittizar. Baik, kita lanjutkan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Apabila baju tersebut luas, maka hendaklah kamu berselimutlah dengannya, yaitu beriltihaflah dengannya di dalam sholat. Yang sudah kita ketahui caranya tadi. Sedangkan dalam riwayat Muslim disebutkan, maka bentangkanlah kedua ujungnya. Namun apabila sempit, pergunakanlah sebagai sarung untuk menutupi aurat. Ya, menutupi aurat. Ini insya Allah sudah mafhum. Poin ketiga yaitu muttafaqun alaih. Derajat hadis ini sahih, tidak ada keraguan di dalamnya. Pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini. Yang pertama, hadis ini menunjukkan bahwa jika kain yang dipakai sebagai pakaian sholat itu luas, maka hendaklah dia beriltihaf. beriltihaf, yaitu dengan menutup kedua pundaknya sampai kepada di bawah lutut. Menutup kedua pundaknya sampai kepada di bawah lutut. Ini enggak lebar sih. Ini kalau panjang bisa digunakan. Ya. Begini. Jadi panjang kayak Superman begitu. Ya. Nah, ini diletakkan ujung kanannya di atas pundak sebelah kiri, ujung kirinya di atas pundak sebelah kanan. Ini kan lebar, ketutup, sini ketutup. Nah, sampai kepada lutut. Nah, begitu. Ya, itu begitu. Itu namanya apa? Iltihaf. Tapi ini tidak lebar, kemudian juga kalau kita lebarkan panjang begini juga tidak cukup. Coba, kita coba. Kelihatan. Ya, kelihatan. Nah, aturan kainnya sampai ke bawah. Sampai kepada di bawah apa? Lutut. Itu namanya iltihab. Cara orang beriltihab dahulu. Baik, pelajaran yang kedua dari hadis ini adalah jika kain yang dipakai untuk sholat sempit, maka dia melakukan ittizar. Dan ini menunjukkan bolehnya sholat memakai satu kain. Dan ini menunjukkan bolehnya sholat memakai satu kain. Ustaz, kalau kita ke masjid betapihan aja, kalau usah berbaju, bagaimana? Secara hukum apa? Sah. Tetapi secara muru'ah, secara wibawa, kehormatan, dan juga adab, maka ini sangat berkurang. Ya, hukum sah. Kalau di rumah bagaimana? Ya, sah. Mau tidak mau kita harus katakan sah. Ya. Apalagi humab misalkan. Dia mau sholat, mati lampu, dia mau sholat di rumah. Cuma pakai sarung, enggak pakai baju. Maka secara hukum apa? Sah. Tapi itu pun kurang baik. Kenapa? Karena dia punya baju. Ya, ini para ikhwah yang dirahmati Allah. Pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah sholat salah satu syarat sahnya adalah menutup aurat. Sholat syarat sahnya adalah menutup aurat, atau salah satu syaratnya adalah menutup aurat. Pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini, atau nanti kita baca dulu hadisnya. Ya, sampai situ, itu pelajarannya. Baik, kita pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, nah, di sini ada pelajaran dari Imam Nusaimin rahimahullahu ta'ala, yaitu tidak wajib menutup badan bagian atas. Catat itu. Tidak wajib menutup badan bagian atas. Karena Rasulullah SAW mengatakan kalau seandainya sempit, maka bersarunglah. Berarti bagian atas tidak wajib menutupnya. Ya, tidak wajib menutupnya. Kemudian pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah syariat Islam itu mudah. Syariat Islam itu mudah. Rasulullah SAW bersabda, "Inna dina yusrun walan yushadad dina illa ghalabah." Sesungguhnya Islam itu agama mudah. Dan tidak ada yang mempersulit dalam beragama kecuali Islam akan mengembalikan kepada kemudahan. Pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah menutup aurat yang bawah lebih utama dibandingkan yang atas. menutup bagian bawah badan lebih utama dibandingkan bagian atas. Apa maksudnya? Gini, kalau seandainya ada orang miskin meninggal, dia cuma punya kain sempit untuk kain kafannya. Kalau ditutup bagian atasnya, kelihatan kakinya. Kalau ditutup bagian kakinya, kelihatan kepalanya, atasnya. Maka yang paling utama mana yang ditutup? Bagian bawahnya. Meskipun kepalanya terlihat. Nah, itu yang dimaksud. Menutup bagian bawah lebih utama dibandingkan menutup bagian atas. Baik, kita baca hadis yang ke-223. Walahuma min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu an la yusalli ahadukum fi thawbil wahidi laysa ala atiqihi minhu syai'. Dan menurut riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, janganlah salah seorang di antara kalian salat dengan satu kain sementara pundaknya tidak tertutupi olehnya. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, hadis ini walahuma, dan menurut riwayat Bukhari dan Muslim, berarti hadisnya sahih. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Perawi yang meriwayatkan hadis ini adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah nama asli beliau siapa? Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi. Dan beliau meninggal pada tahun 57 Hijriah. Dan beliau sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alal itlaq. Ya. Secara mutlak tidak ada yang bisa menandinginya. Padahal beliau masuk Islam pada peperangan Khaybar tahun ke-7 Hijriah. Apa pelajaran yang kita bisa ambil dari seorang Abu Hurairah radhiyallahu anhu? Satu, beliau sangat gigih agar kerabat-kerabatnya mendapatkan hidayah. Di antaranya beliau sangat gigih agar ibu beliau mendapatkan hidayah. Saya kemarin Sabtu Ahad, Jumat Sabtu Ahad, melihat di sosial media kajian-kajian atau judul-judul kajian dari Al-Ustaz Al-Fadhil Abu Zamzam Febri Hafizahullah. Judul-judul kajiannya menarik, bekal para pendakwah atau yang semisalnya. Ini bagus untuk kita pahami bahwa kita belajar, salah satu fungsi kita belajar adalah mengangkat kebodohan dari diri kita dan orang lain. Orang lain yang dimaksud adalah orang yang paling terdekat. Maka saya yakin ada yang pulang dari masjid ini, ketika pulang bertemu dengan istrinya sedih karena istrinya belum mengenal sunnah. Ya. Bahkan ada seorang suami kadang-kadang cerita, pernah seorang suami cerita sama saya, "Ustaz, saya susah mendapati istri atau menghadapi istri yang seperti itu. Kenapa? Belum mengenal sunnah. Visi misi hidupnya tidak sama." Jadi ketika itu sang istri mengatakan kepada suaminya, "Mas, kamu setelah mengenal orang-orang yang jenggotan, celana cingkrang, itu hari Ahad sudah tidak pernah liburan lagi gitu. Gak pernah jalan-jalan, makan-makan di mall. Mallmu sekarang masjid. Mallmu sekarang majlis ilmu." Nah, ini ada suami-suami yang sudah mengenal sunnah, istrinya masih. Bahkan ada lebih parah lagi. "Sampai Ustaz, saya pernah tidur dan istri saya mengerjakan makar dengan anak saya." Bagaimana? Dia mengatakan kepada anak saya, "Wahai anakku, kamu ingin handphone?" "Iya, Bu." "Itu ada gunting, gunting jenggot bapakmu." Wallahi ini kejadian. Sampai sekian. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, saya yakin ada di antara kita yang seperti itu. Pulang istrinya masih belum berjilbab. Pulang istrinya masih belum mengenal sunnah. Susah untuk diajak meninggalkan bid'ah, diajak meninggalkan kesyirikan. Akan suatu ketika saya kajian keluarga, daurah begitu di puncak kota Bandung. Di sela-sela kajian setelah saya memberikan satu materi, datang suami menangis-nangis. Ustaz, gimana saya menghadapi istri saya? Kenapa Pak menghadapi istrinya? Iya, sekarang saja saya bertengkar tadi di kamar dengan dia. Emang kenapa Pak? Alhamdulillah dia bisa ikut kajian sekarang. Enggak Ustaz, kajian dari menit pertama sampai sejam pertama Ustaz ngisi kajian, semuanya dia lecehkan, semuanya dia hina-hina. Ustaz afaan itu cuma bisa mengiming-imingi surga, kemudian nakut-nakuti manusia neraka. Saya datang ke sini Mas untuk ikut kajian agar usaha kita lancar. Bagaimana biar kiat-kiat Ustaz itu memberikan usaha lancar? Ya, alhamdulillah. Maka saya katakan bersyukurlah bagi kawan-kawan, saudara-saudara sekalian yang sudah satu visi, satu manhaj. Istrinya sudah mengenal sunnah, sudah mau duduk di majelis ilmu, dan berusahalah dan berdoalah agar yang belum mengenal sunnah jadi mengenal sunnah. Dan saya berpesan kepada para jombloers, jangan mencari yang belum mengenal sunnah. Ya, jangan sok jadi pahlawan, saya akan mensunahkan dia Ustaz. Yang ada ente yang ikut-ikutan dia. Ya, ini perhatian kepada Ustaz Hafid. Ustaz Hafid ini jomblo. Tuh Ustaz yang sering ngisi kita. Ya. Maka para ikhwan yang dirahmati, jangan sampai yang mencari yang belum kenal sunnah. Capek nantinya. Saya Ustaz, saya ingin nyari istri yang belum pakai jilbab. Nanti saya jilbabi dia. Yang ada ente yang tidak pakai jilbab nantinya. Baik, yaitu jadi yang kita bisa ambil dari seorang Abu Hurairah radhiyallahu an adalah beliau sangat gigih dan semangat agar ibunya mendapatkan petunjuk hidayah. Nah, begitulah ternyata benar kegigihan itu dibayar oleh Allah. Nah, maka ini pelajaran menarik bagi kita. Bergigih-gigihlah untuk mendapatkan petunjuk. Jangan sekedarnya seasalnya. Ya sudah Ustaz, nunggu takdirnya aja. Enggak. Tidak begitu cara memahami takdir. Harus usaha dan serahkan kepada Allah. Ya. Lihat, beliau sampai minta doa kepada siapa? Kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ud'ullah li ummi. Wahai Rasulullah, doakan ibuku. Sampai Rasulullah SAW berkata, Allahumma hdi umma Abi Hurairah. Ya Allah, beri petunjuk kepada ibunya Abu Hurairah. Abu Hurairah pulang ke rumah setelah didoakan Rasulullah. Kemudian ibunya membukakan pintu langsung mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Alangkah indahnya seperti itu. Nah, ini usaha Abu Hurairah yang patut kita contoh. Ya. Jadi kalau ingin dapat hasil, usaha yang maksimal, jangan sekedarnya. Ya. Usaha yang maksimal. Ingin menghafal Quran, usaha maksimal. Jangan sekali baca, binanya takbirnya saya kada hafal-hafal. Ya, sekali baca belum terus-terusan. Ya, itu dia. Kalau ingin dapat istri, ya usaha yang maksimal. Harus nyari sana, nyari sini. Tawarkan diri. Ya, nyari. Kalau ingin dapat anak, harus usaha yang maksimal. Ingin dapat petunjuk orang tua, anak, kakak, adik, paman, bibi, usaha yang maksimal, kumpulkan. Saya dapati ustaz-ustaz seperti itu. Dia lebih condong kepada mengumpulkan keluarganya. Kumpulkan, kemudian dia ceramahi. Sebelum dia ceramah kepada orang lain. Karena keluarga yang lebih berhak. Wa anzir ashiratakal akrabin. Dan peringatkanlah keluarga-keluargamu yang paling terdekat. Bukan hanya qaribin, bukan akrabin. Akrabin itu yang paling terdekat. Terutama orang tua, Pak. Kenalkan mereka terhadap sunnah. Saya yakin yang hadir di sini sedih ketika saya sebutkan seperti ini. Orang tua masih bergelimang kesyirikan, Ustaz. Masih suka main jimat, masih suka melakukan bid'ah. Istri masih suka belum satu visi, belum tujuan akhirat. Sukanya hanya keduniawian saja dan semisal. Maka itu harus usaha. Allah berfirman, "Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Orang-orang yang berjuang di jalan kami, sungguh kami akan mudahkan kepada jalan-jalan kami. Saya sering mengatakan perkataan ini, sebesar usaha Anda untuk taat, sebesar itu petunjuk kemudahan datang dari Allah. Coba perhatikan kembali keluarga kita. Cuma jangan sampai kita keras-kerasan dengan keluarga. Ya, mulai malam ini saya ingin memperhatikan keluarga. Tapi akhirnya durhaka kepada orang tua dengan cara dia mengangkat suara, dia mukul meja, ini tidak benar. Ya. Prioritaskan mendakwahi orang tua, anak, istri, paman, bibi, kakak, adik, sepupu, keponakan. Itu yang lebih utama dulu sebelum orang-orang lain. Yang itu yang kita bisa ambil dari seorang Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kita lanjutkan. Poin yang kedua yaitu makna hadis ini. Janganlah salah seorang di antara kalian sholat dengan satu kain, ya, dengan satu kain. Janganlah, di sini janganlah larangan. Dan asal hukum larangan menunjukkan kepada pengharaman. Jangan lupa itu. Kata janganlah menunjukkan kepada pengharaman, larangan. Larangan menunjukkan kepada pengharaman. Bisa juga janganlah di sini maksudnya adalah peniadaan. Saya harus menjelaskan. Bisa juga larangan larangan di sini adalah peniadaan. Perhatikan hadisnya, bahasa Arabnya bagaimana? La, tolong bacakan, la yusalli ahadukum. Lihat, yang saya bicarakan kata-kata la. Bisa kalau kita katakan larangan, maka bagaimana? Terjemahannya gimana? Janganlah salah seorang dari kalian apa? Salat bla bla bla bla. Kalau kita katakan peniadaan, maka bagaimana? Tidak ada salah seorang dari kalian salat. Nah, apa bedanya para ikhwan? Yang ini larangan atau disebut dalam bahasa Arab adalah nahyun, nahyu. Ini nafyu. Siapa yang bisa membedakan? Janganlah salah seorang dari kalian sholat dengan satu kain sementara pundaknya tidak tertutupi olehnya. Berarti ini berbentuk apa? Larangan. Dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk sholat dengan satu kain dan pundaknya terbuka. Dilarang. Ya? Dilarang. Dan saya katakan asal hukum larangan menunjukkan kepada keharaman. Baik. Adapun makna yang kedua yaitu peniadaan atau yang disebut dengan nafyu. Maka terjemahannya tidak ada seorang pun dari kalian yang sholat dengan satu kain sementara pundaknya tidak tertutupi olehnya. Nafyu di sini, peniadaan di sini juga sebenarnya maknanya apa? Maknanya kemana? Larangan juga. Tidak ada seorang pun dari kalian. Maksudnya jangan sampai ada seorang dari kalian yang sholat memakai satu kain sedangkan pundaknya masih terbuka. Yang jelas antum harus pahami, ini bisa berupa larangan langsung, bisa berupa peniadaan. Peniadaan pun maknanya apa? Larangan. Nah, itu. Ya, peniadaan pun maknanya adalah larangan. Baik. Janganlah salah seorang di antara kalian sholat dengan satu kalau ditanya, Ustaz, mana yang lebih kuat? Hah? Nafyu atau nahyu? Saya beri contoh aja. Jangan masuk. Itu apa? Larangan. Kalau saya katakan, tidak ada seorang pun yang masuk, peniadaan. Mana yang lebih kuat? Hah? Peniadaan. Jazakallahu khairan Maisa. Ya, peniadaan. Pokoknya gak boleh masuk. Tidak ada seorang pun yang masuk. Kalau saya katakan, janganlah masuk, mungkin nanti Anda masuk. Sekarang gak boleh, mungkin nanti bisa. Kalau saya katakan, tidak ada seorang pun yang masuk, peniadaan. Dan lihat lebih kuat. Makanya kalimat tauhid bukan kalimat nahyu, tetapi nafyu. La ilaha illallah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Allah. Kita tidak katakan jangan ada ilah selain Allah. Enggak. Tapi kita katakan tidak ada ilah. Mana yang lebih kuat? Jangan ada ilah selain Allah atau tidak ada ilah selain Allah? Tidak ada. Kalau jangan ada ilah selain Allah, mungkin saat itu saja. Nanti saat lain mungkin ada. Kalau ini tidak ada ilah sama sekali selain Allah. Ya. Kalau seorang istri mengatakan kepada suaminya, jangan menikah lagi, dibandingkan dengan tidak ada poligami, mana yang lebih kuat? Hah? Tidak ada poligami. Ya. Maksudnya dalam pernikahan kita, gitu. Bukan dalam syariat Allah. Kalau dalam syariat Allah enggak boleh ada poligami. Ya. Begitu ya, bisa dipahami para ikhwan yang dirahmati. Jadi, catat itu, nafyu lebih dalam dibandingkan nahyu. Peniadaan lebih dalam larangannya dibandingkan pelarangan. Baik. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, janganlah salah seorang dari kalian sholat dengan satu kain sementara pundaknya tidak tertutupi olehnya. Kata-kata sholat dengan satu kain bukan berarti dilarang sholat dengan satu kain. Tetapi ketika sholat dengan satu kain, hendaknya pundaknya tetap tertutup. Jadi larangannya lebih condong kepada terbukanya pundak, bukan larangannya condongnya kepada satu kainnya, bukan. Tidak membicarakan satu kainnya, tetapi membicarakan pundaknya yang terbuka. Catat itu. Ya, apa yang dicatat, Ustaz? Yang dicatat adalah kata satu kain bukan yang dilarang. Kata satu kain bukan yang dilarang sholat dengan satu kain. Tetapi yang dilarang adalah kalau memakai satu kain terbuka pundaknya. Kata satu kain bukan yang dilarang dengan satu kain. Tetapi yang dilarang adalah pundaknya yang terbuka. Taib, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajar hadisnya sahih, tidak ada keraguan di dalamnya. Poin ketiga, derajat hadisnya sahih, tidak ada keraguan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Poin keempat, yaitu hukum dan pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini. Yang pertama, terjadi khilaf di antara ulama hukum menutup pundak di dalam sholat. Hukum menutup pundak di dalam sholat. Pendapat yang pertama, yaitu wajib menutup pundak di dalam sholat bagi yang mampu. Wajib bagi yang mampu. Pendapat yang kedua, yaitu tidak wajib. Pendapat yang kedua, yaitu tidak wajib. Pendapat yang wajib yaitu pendapatnya Imam Ahmad dan juga sekelompok dari ulama salaf seperti Imam Bukhari, Ibnu Munzir. Dan dalil mereka hadis ini karena terdapat larangan dan larangan menunjukkan kepada keharaman. Haram berarti ketika sholat terbuka pundaknya. Pendapat yang kedua yaitu tadi apa? Tidak wajib. Dan ini pendapatnya Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i dan jumhur menurut Imam Nawawi. Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i dan jumhur menurut Imam Nawawi. Bahwa tidak wajib. Ya. Wallahu alam, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, saya lebih condong kepada pendapat wajib berdasarkan dalil. Ya, dalilnya kuat bahwa tidak, jangan sampai kita sholat dan tidak tertutup pundak bagi yang mampu. Kalau tidak mampu bukan ukuran, bagi yang mampu. Makanya kalau pas lagi umroh habis tawaf lakukan apa? Sholat di belakang makom Ibrahim. Nah, tatkala sholat kan, kalau pas lagi tawaf kan ininya terbuka. Karena dalam keadaan iltiba'. Ya, ininya terbuka, pundak kanannya terbuka. Kadang orang sering lupa itu. Ya, timbul pertanyaan, Ustaz kalau lupa dan sudah selesai sholatnya, gimana? Nah, langsung sah gitu. Tergantung pendapatnya, dia ngambil pendapat yang mana? Ya. Apakah pendapat Imam Ahmad yang mengatakan wajib meskipun dia jika dia mampu, atau pendapat jumhur yang mengatakan mustahab? Hah? Wallahu alam, kalau kita katakan wajib maka harus diulang karena sholatnya berarti tidak sah karena tidak tertutup auratnya. Wah, ada timbul pertanyaan, Ustaz, pundak auratkah? Kembali ke permasalahan awal. Bahwa ketika berbicara masalah perempuan menutup kepala, aurat di dalam sholat beda dengan aurat di luar sholat. Pundak adalah aurat bagi laki-laki di dalam sholat. Paham ya para ikhwah? Jadi tadi kita katakan orang habis begini. Kan orang habis tawaf dia ittiba, ya, melakukan di apa namanya? Pundak kanannya terbuka. Begini. Salat dia. Setelah selesai salat kita ingatkan, wahai fulan, pundakmu terbuka. Apa yang dilakukan sekarang? Maka lihat dia mengambil pendapat yang mana? Kalau pendapat jumhur berarti jumhur apa? Tidak wajib, berarti sah, tidak usah diulang. Tapi kalau dia mengambil pendapat Imam Bukhari, Ibnu Munzir, kemudian Imam Ahmad, maka wajib diulang. Kenapa? Karena menurut mereka pundak ini adalah apa? aurat di dalam sholat. Karena kita tahu auratnya laki-laki cuma sampai dari mana sampai mana? Pusar sampai lutut saja. Nah, itulah dari awal tadi saya jelaskan bahwa aurat di dalam sholat terkadang berbeda dengan aurat di luar sholat. Itu penting tuh kaedah itu. Ini yang menyebutkan kaedah itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Timbul pertanyaan kontemporer. Kontemporer itu maksudnya sekarang. Orang pakai kaos oblong. Kaos-kaos pemain basket tuh. Hah? Ya, ininya kelihatan, ketiaknya kelihatan, cuma tertutup di sini. Apakah sudah mencukupi tertutupnya pundak? Ada yang berpandir. Kedudak kalau sate orang sembahyang kayak itu. Ya. Maka kita katakan sekarang kita berbicara masalah sholat hukum fikihnya. Ya, dan mungkin saja terjadi orang sholat pakai kaos basket. Ya. Apakah sudah menutupi? Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, wallahu a'lam, dikhawatirkan tetap tidak sah. Kenapa? Karena tidak menutup seluruh atiq. Atiq itu bahu. Kalau kita lihat atiq itu di sini disebutkan sementara pundaknya. Pundak itu mana? Ini kan. Punggung mana? Nah, di sini. Nah, atiq di sini. Berarti harus tertutup seluruhnya. Kalau cuma pakai kaos basket kada tertutup, sininya kelihatan. Dikhawatirkan tetap tidak sah. Menurut pendapat yang mengatakan bahwa pundak adalah aurat di dalam sholat. Pian-pian mengambil pendapat mana? Jumhur. Mas Bahtiar paling suka ngambil pendapat jumhur. Tapi memang pendapat jumhur itu dari sisi banyaknya kuat. Makanya Syekh Sulaiman bin Salimillah Ar-Ruhaili mengatakan, jika siapa yang masih ingat kaedahnya, sering saya sebutkan. Jika ada sebuah pendapat yang menyelisih pendapat jumhur, maka jangan tergesa-gesa membenarkannya. Jangan tergesa-gesa membenarkan. Meskipun kita katakan pendapat jumhur bisa saja salah atau kurang tepat, keliru, lemah, bisa saja. Karena kita beragama yang menjadi ukuran apa? Dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi wallahu a'lam, saya lebih condong kepada pendapat karena hadisnya kuat. Kalau dia mengatakan tadi jumhur, hadismu apa? Ya, maka mereka menjawab, ini saya beritahu. Jumhur dalilnya apa? Mereka mengatakan bahwa pundak bagi laki-laki bukan aurat. Yang aurat cuma sampai sini sampai sini. Perut pusar sampai lutut. Maka dijawab bahwa mungkin saja aurat di dalam sholat beda dengan aurat di luar sholat. Jadi begitu tuh. Kalau orang belajar ilmu fikih begitu, ya, dia kadang-kadang bicara sendiri. Ya, jumhur berkata seperti ini, dalilnya ini. Oh, dibantah dengan ini, dalilnya ini. Oh, dibantah lagi. Nah, itu yang dilakukan oleh Imam Asy-Syafi'i. Selama beliau bermalam semalam di rumah Imam Ahmad. Dilihat oleh anak perempuan Imam Ahmad. Imam apa nih kok gak sholat malam? Buktinya apa? Air di depan kamar beliau tidak bergerak. Menunjukkan bahwasanya orang ini gak bangun malam. Karena kalau bergerak maksudnya dipakai, berkurang. Berarti orang ini berwudu karena habis tidur. Ternyata Imam Asy-Syafi'i semalaman suntuk tidak tidur, memikirkan masalah-masalah yang seperti ini. Makanya para ulama mengatakan bahwa laisa syai'un afdala ba'dal fariidha min thalabil ilm. Tidak ada sesuatu yang lebih utama setelah mengamalkan amalan wajib dibandingkan menuntut ilmu. Imam Ahmad mengatakan al-ilm la ya'dilu syai' idza shahhatin niyyah. Ilmu tidak ada yang menandinginya jika niatnya benar. Itu menunjukkan keutamaan ilmu agama. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah bagaimanapun seorang yang sholat wajib berhias karena ingin menghadap Allah. Dalilnya surat Al-A'raf ayat 31. Surat Al-A'raf ayat 31. Allah berfirman, ya bani Adam khudu zinatakum 'inda kulli masjid. Wahai anak Adam, pakailah perhiasan kalian setiap kali kalian pergi sholat. Maksudnya ingin menghadap kepada Allah. Jadi pelajaran terakhir, bagaimanapun seorang muslimah, seorang yang sholat wajib memperbaiki bajunya ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kira-kira yang bisa kita sampaikan. Pada pertemuan yang akan datang, kita akan membahas tentang pakaian wanita di dalam sholat. Bagaimanakah pakaian wanita dalam sholat? InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam wa sallallahu nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Nah. Ada pertanyaan? Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Barakallahu fiik. Wa fiik barakallahu. Gini Ustaz, jika ada seorang makmum yang salah dalam apa namanya penempatan saf berjamaah, kan kalau misalkan berdua harusnya kan di sebelah kanan, Ustaz. Nah, ini di sebelah kiri. Nah, kemudian setelah selesai sholat kita memperingatkan, apakah orang tersebut sah sholatnya dan harus mengulang ataukah tidak, Ustaz? Itu yang pertama. Kalau makmumnya berapa orang? Satu orang. Oh iya. Nah, yang kedua, dalam hadis kan kita disuruh mengikuti apabila imam rukuk. Nah, itu mengikuti imam. Nah, ini permasalahannya Ustaz, ada salah satu masjid ketika imamnya takbir dari berdiri mendak sujud, mendak rukuk, namun lambat Ustaz, karena beliau mungkin usianya sudah lumayan tua, akhirnya gerakannya lambat Ustaz. Terlambat dari lambat, imam. Sangat lambat. Akhirnya makmum ini karena yang di belakang kan tidak tahu Ustaz, akhirnya duluan Ustaz. Nah, ini apakah terkena hukum yang ada hadis bahwasannya kalau misalkan mendahului imam akan di akhirat akan dirubah? Iya. Terima kasih Ustaz. Jazakumullahu khairan atas pertanyaannya. Maka jawabannya adalah yang pertama, yaitu keberadaan makmum. Tatkala makmum sendirian, di manakah makmum tatkala sendirian kalau seandainya dia berimaman dengan seseorang? Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Waktu itu beliau bermalam di rumah bibinya, yaitu Maimunah. Kemudian beliau melihat Rasulullah SAW bangun malam, lalu beliau bersegera berwudu dan sholat mengikuti Rasulullah bangun malam. Kemudian berdiri di samping kiri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah SAW mengambil Abdullah bin Abbas, kemudian meletakkan di samping kanan. Nah, sekarang orang tersebut, si makmum ini, sampai selesai sholat dia di sebelah kiri. Sahkah sholat si makmum? Itu kan pertanyaan antum. Sah tidak sholatnya? Maka jawabannya, dilihat cerita, lihat Abdullah bin Abbas. Surat Rasulullah, Abdullah bin Abbas sebelah kiri. Dipindah oleh Rasulullah ke sebelah kanan. Rasulullah SAW tidak mengatakan sholatmu tidak sah, ulangi. Enggak. Menunjukkan bahwasanya hanya kesunahan jika seorang makmum sendirian dan berimaman dengan imam. Dia berada di sebelah kanan. Kalau dia di sebelah kiri, sholatnya tetap sah. Ah, ini wallahu a'lam. Kemudian imamnya terlalu tua, makmumnya tidak mengetahui bahwa imam itu belum sampai ruku karena lambatnya. Kemudian tulang sudah keropos, rengkot-rengkot awak. Maka susah untuk ruku atau untuk sujud. Dia lambat. Sedangkan imam yang di belakang tidak tahu. Makmum yang di belakang tidak tahu. Maka mungkin lebih dahulu. Nah, jawabannya, kaedahnya, selama tidak tahu maka tidak mengapa. Ya, selama tidak tahu maka tidak mengapa. Dan lebih baik imamnya diganti. Ya, diganti. Satu lagi, Ustaz. Ini cerita dari orang tua, Ustaz. Beliau pernah sholat Isya. Dan Isya kan pas rakaat terakhir, Ustaz. Imamnya itu kembali berdiri, Ustaz, dan sedangkan orang tua sudah mau duduk tawarruk. Dan yang lain-lain juga pun duduk tawarruk karena imamnya ini berdiri. Yang lain pun ikut berdiri, tidak ada yang memperingati, Ustaz. Karena ya, imam ini sangat dihormatin gitu, Ustaz. Akhirnya tidak ada yang menegur. Ini apakah berdosa, Ustaz? Makmum yang tidak memperingati. Bukan berdosa, batal sholatnya. Ya, sholatnya batal. Kalau dia tahu bahwa dia melebihi sholat dari yang sudah ditentukan dalam syariat, sholatnya batal, harus diulang. Dan imamnya diperingatkan bahwa sholatmu batal dan harus diulang. Wallah. Dan setelah mengulang, dia sujud sahwi. Wallahu'alam. Ada pertanyaan, perempuan yang mau melahirkan sedang saat itu waktu sholat atau berlalu beberapa saat sebelumnya waktu sholat, sedang dia belum melaksanakan sholatnya dikarenakan kondisi yang tidak memungkinkan. Bagaimana status sholatnya, Ustaz? Harus diqadhakah atau gugur kewajibannya? Maka biasanya wanita yang mau melahirkan ini keluar darah atau flek-flek darah. Pada saat itu sudah dinyatakan dia nifas karena ikutan dari pengeluaran darah saat melahirkan. Maka pada saat itu dia tidak diwajibkan untuk sholat. Wallahu a'lam. Ada yang lain? Ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Waalaikumsalam. Ustaz, ini ada dua pertanyaan. Pertama, kalau kita ngaji di rumah, Ustaz, mengaji surah As-Sajdah, kemudian kita sujud tilawahnya, apakah kita harus menutup kepala juga atau kaki? Apakah itu diwajibkan? Kemudian yang kedua, kalau kita mengikuti salat berjamaah, kadang-kadang kalau zuhur itu di masjid lain, Ustaz, antara azan dan iqamatnya itu cepat. Jadi kita mau mengambil salat sunnahnya qabliyatan itu, kita langsung ambil 4 rakaat satu kali salam. Apakah itu sudah termasuk tahiyatul masjid, Ustaz? Iya. Itu aja jazakallahu khairan. Jazakumullahu khairan atas pertanyaannya. Maka pertanyaan pertama, wajibkah menutup aurat tatkala sujud tilawah? Maka jawabannya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sujud tilawah tidak diwajibkan untuk menutup aurat. Kenapa? Karena yang diwajibkan adalah sujudnya. Bahkan wallahu alam, sujud tilawah ada sebagian ulama mengatakan tidak wajib dalam keadaan suci. Karena sujud tilawah dikerjakan karena membaca ayat yang ada perintah untuk sujud. Wallahu a'lam, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya lebih condong kepada pendapat jumhur yang mengatakan bahwa sujud tilawah adalah dia disyaratkan seperti syarat dalam sholat, yaitu diwajibkan untuk menutup aurat dan juga dalam keadaan bersuci. Dan ini pendapatnya Imam Asy-Syafi'i, kemudian Imam Ahmad dan yang lainnya. Diwajibkan untuk menutup aurat dan bersuci. Beda dengan sujud syukur. Sujud syukur tidak diwajibkan bersuci dan tidak diwajibkan dalam keadaan menutup aurat. Wallahu a'lam. Kemudian pendapat pertanyaan yang kedua yang berkaitan dengan salat qabliyah. Karena qomatnya cepat, maka orang ini mengerjakan qabliyah 4 rakaat sekaligus. Ini yang kita bicarakan dulu. Bolehkah qabliyah 4 rakaat sekaligus? Misalkan salat zuhur, qabliyah zuhur 4 rakaat sekaligus. Maka jawabannya wallahu alam, saya belum dapati ada dalil yang menunjukkan qabliyah 4 rakaat sekaligus. Tetapi yang benar adalah Rasulullah SAW bersabda, salatul laili wan nahar masna masna. Salat siang dan malam dikerjakan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ya. Nah, kemudian Ustaz, kalau solusi iqomahnya terlalu cepat, maka jawabannya ini penting ya membahas masalah seperti ini. Di dalam beragama itu jangan mendahulukan situasi perasaan, tetapi dahulukanlah dalil. Mendapati takbiratul ihram imam lebih utama dibandingkan mengerjakan sholat qobliyah sunnah rawatib. Maka pada saat itu, kalau seandainya kita bisa mengerjakan sholat sunnah rawatib sebelum iqamah, kita kerjakan. Kalau tidak, keburu iqamah duluan dan itu kebiasaan terus, kita sudah mencoba, kok enggak dapat, baru 1 rakaat sudah iqamah, baru 1 rakaat sudah iqamah. Maka pada saat itu kita lebih mementingkan mendapati takbiratul ihram. Lalu sholat qobliyahnya bagaimana? Bisa diqadha setelah sholat sunnah atau setelah sholat ba'diyah, setelah sholat wajibnya bisa diqadha. Meskipun terus menerus karena keadaan yang menuntut kita seperti itu, maka boleh saja. Wallahu a'lam. Adapun 4 rakaat sekaligus, maka tidak diperbolehkan. Apakah itu sudah mencukupi tahiyatul masjid? Maka kita katakan, karena sholatnya belum ada syariatnya, 4 rakaat sekaligus, wallahu a'lam, itu tidak mencukupi sholat tahiyatul masjid. Nah, di sini ada permintaan doa dari Pak Musa Faud bahwa beliau alhamdulillah kelahiran seorang anak yang beliau beri nama dengan Abdul Muhsin. Kita berdoa kepada Allah semoga anaknya menjadi anak yang saleh, qurratu ain, dan juga berkah dimanapun berada, dan juga seluruh keturunan kita. Amin ya rabbal alamin. Ada lagi? Cukup, kiranya kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.